dari tanah Palestina. Okay? Di situ ada Danau Tiberias. Sabda Rasulullah di dalam hadis sahih Muslim, tanda Dajjal akan keluar adalah ketika Danau Tiberias menyusut airnya. Dan danau ini tidak pernah berkurang airnya sejak manusia mengenal kehidupan di bumi. Tapi Bapak Ibu, sejak tahun 2003 sampai 2016, sampai 2013, dalam satu kurun saja, dalam 10 tahun saja, lihat ini permukaan Danau Tiberias, dan ini adalah daratannya. Ya. Bapak Ibu yang kami muliakan, sejak tahun 2003 sampai 2013, televisi Israel telah mengumumkan, dan ini adalah ketakutan mereka yang tidak dapat disembunyikan, kepanikan mereka yang sangat sangat dahsyat. Sebab apa? Danau ini sumber air satu-satunya bangsa Yahudi di Israel. Dalam 10 tahun saja, oh ya, dalamnya danau ini Bapak Ibu hanya 45 meter, hanya 45 meter saja kedalaman danau ini. Dalam 10 tahun ternyata danau ini telah menyusut 16 meter dari permukaan. Menyusut 16 meter dari permukaan. La haula wala quwata illa billah. 16 meter, dalamnya cuma 45. Artinya lebih dari 30% sudah menyusut. Boleh fokus? Ya. Jangan kita dibiarkan diganggu setan, coba fokus, dengarkan ini. Karena minta maaf, saya belum pernah menyaksikan penyampaian ini ada yang bisa berbicara ke sana kemari. Karena ini pembicaranya sangat berat. Fokus. Fokus. Baik kaum muslimin, tahun 2015 akhir, Danau Tiberias ini, Danau Tiberias ini, tahun 2015 akhir, bagian yang menonjol dari dasar danau ini sudah kelihatan seperti pulau-pulau kecil. Ya. Bapak Ibu dan para ulama-ulama di Timur Tengah mendengarkan berita dan perkembangan terkini Danau Tiberias sambil menangis seperti Syekh bin Baz berkata, "Hadza zamanu khurujid dajjal." Ini adalah zaman dajjal akan lepas. Zaman kita hidup, zaman saya, zaman bapak dan ibu hidup, makhluk yang paling besar fitnahnya ini akan lepas. Dan tidak ada bumi yang akan selamat manusianya kecuali orang yang menjaga iman sebelum itu. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, ini fakta. Tidak dapat satupun manusia di dunia ini dapat mengingkarinya. Mau melihat sekarang di YouTube, saya kasih waktu agak 1 menit atau setengah menit. Silakan lihat sekarang bagaimana perkembangan Danau Tiberias. Di dalam hadis sahih Muslim, Rasulullah berkata, Dajjal berkata, saya akan keluar ketika kurma di kebun kurma Baisan sudah tidak berbuah. Dan ketika Danau Tiberias sudah menyusut airnya, tersisa sedikit. Saat itu saya lepas. Seluruh dunia akan saya kuasai. Seluruh kota-kota akan saya masuki kecuali Mekah dan Madinah. Kaum muslimin yang kami muliakan, kebun kurma di Baisan itu di mana? Yordania berdekatan dengan Palestina. Beberapa tahun belakangan ini kaum muslimin, kebun-kebun kurma, batang-batang kurma yang ada di Baisan sudah tidak berbuah 100%. Dan bahkan batang-batangnya pun sudah mulai mati. Sementara Danau Tiberias terus menyusut. Siapa yang ingin mencoba membantah fakta ini kaum muslimin? Tidak ada. Menjadikan para ulama gemetar dan menangis dan berkata, inilah zaman di mana saya bapak ibu hidup, Dajjal ini keluar. Dan demi Allah, jangankan Bapak Ibu, saya saja menjamin saya tidak akan selamat iman saya kalau berjumpa dengan Dajjal. Kecuali Allah menghendaki dan saya berdoa dengan serius agar Allah menjadikan saya termasuk yang selamat. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, ini tentang Dajjal. Ini tentang Dajjal. Lah kalau Dajjal saja begini dekat waktu akan keluarnya, bagaimana lagi dengan Dukhan? Tentu lebih dekat lagi kejadiannya. Masalahnya begini, bisa jadi itu terjadi 100 tahun yang akan datang. Oke. Bapak Ibu silakan baca nanti di kitab ensiklopedia akhir zaman yang ditulis oleh Syekh Dr. Muhammad bin Ahmad Al-Mubayyad. Ini kitab terlengkap dan terilmiah tentang masalah akhir zaman. Dengarkan uraian ini, dan ini juga dijelaskan di sini tentang Danau Tiberias. Hadis-hadisnya yang sahih. Kaum muslimin yang kami muliakan, kemunculan Dajjal ini, tidak ada satupun lelaki di muka bumi yang sanggup berlindung dari kejahatan Dajjal jika berjumpa dengan Dajjal. Bahkan saya ulangi lagi hadisnya, lelaki yang paling kuat iman sekalipun, dia yakin imannya akan selamat, enggak akan apa-apa saat jumpa dengan Dajjal. Lalu dia paksakan dirinya keluar untuk berjumpa dengan Dajjal. Saat berjumpa dengan Dajjal, imannya pun menguap. Dia hilang imannya, sujud menyembah Dajjal. Coba Pak, kecuali seorang remaja lelaki, kekuatan dan magic Dajjal tak mampu menembusnya. Remaja ini bertahan dengan imannya. Dajjal berkata kepadanya, kenapa engkau tidak sujud kepada saya? Seluruh manusia sujud kepada saya. Remaja lelaki itu berkata, sujud hanyalah kepada Allah. Haram sujud kepada engkau, dan engkau adalah Dajjal. Rasul mengharamkan kami untuk sujud kepada engkau. Maka Dajjal pun marah kepadanya. Kata Rasulullah, Dajjal menjambak rambutnya, lalu menggergaji kepalanya. Dibelahnya kepalanya itu hidup-hidup. Remaja laki-laki ini terus mengucapkan la ilaha illallah dan meninggal dunia. Terbelah Pak. Darah bersimbah di lantai. Dajjal mengelilinginya satu kali keliling sambil membacakan mantra-mantra tertentu. Setelah selesai, Dajjal memanggilnya, "Qum! Kamu bangkit." Maka Allah mengizinkan ketika itu tubuh remaja laki-laki ini kembali menyatu. Setelah menyatu, remaja ini bangkit, darah tetap bergelimang di lantai. Di tubuh dan di pakaiannya tetap bergelimang dengan darah. Ketika bangkit, Dajjal berkata, kamu tadi sudah saya matikan. Sekarang kamu sudah saya hidupkan lagi. Hanya Tuhan yang mampu melakukan ini. Apakah kamu tidak mau sujud kepada saya? Apa kata remaja laki-laki ini? Semakin mantap keyakinan saya, Jal, kamu asli Dajjal. Karena saya sudah baca hadis Nabi, Dajjal akan membunuh seorang remaja lelaki yang tidak mau tunduk kepadanya. Setelah dibunuh, lelaki remaja itu akan dibangkitkannya, dan dia tidak kuasa lagi membunuhnya selama-lamanya, dan tidak pula siapapun manusia setelah itu. Kaum muslimin yang kami muliakan, remaja lelaki. Saya mau bertanya pada Bapak Ibu, usia remaja dalam hitungan ilmu sosial berapa? Belasan tahun kan? 12, 13, 14, 15, 16 itu maksimal. Oke? Coba buka di Qatar TV yang masih disimpan memorinya di YouTube. Di Qatar TV ada wawancara dengan tokoh masyarakat. Dalam wawancara itu ternyata TV-TV Arab ikut menayangkan wawancara yang sama. Bahwa di Palestina 12 tahun yang lalu, telah lahir seorang bayi lelaki. Bayi itu ketika baru lahir berbicara dengan bahasa Arab yang fusha, fasih. Satu kali saja dia bicara. Habis itu dia kembali seperti bayi normal pada umumnya. Apa kata bayi laki-laki ini baru saja lahir? Ana rajulun sayaqtuluni dajjal wala yaqtulu ba'di ahadan abada. Silakan, ada yang bisa menerjemahkan? Saya ulangi, ana rajulun sayaqtuluni dajjal wala yaqtulu ba'di ahadan abada. Enggak sanggup menerjemahkan. Ana apa artinya ana? Nah, kan bisa tuh. Rajulun, seorang lelaki. Sayaqtuluni dajjal, yang nanti akan dibunuh oleh Dajjal. Wala yaqtulu ba'di ahadan abada. Setelah dia membunuh saya, dia tidak akan kuasa membunuh siapapun saja manusia lagi setelah itu. Masya Allah Pak. Kemudian dia normal seperti lelaki bayi-bayi pada umumnya. Oke, kejadian ini dalam berita TV terjadi 12 tahun yang lalu. Baik. Kalau remaja usia 12, 13, 14, 15, 16, berarti waktunya sangat dekat. Maaf, Seandainya berita ini benar, berarti sangat dekat. Seandainya berita ini bohong, maka bisa jadi itu bohong. Tetapi memang diberitakan di TV-TV Arab, memang diberitakan di YouTube, masih disimpan. Ya, Bapak Ibu yang kami muliakan, dalil kita yang terkuat tetaplah tentang Danau Tiberias ini. Kalau berita yang ada di Palestina itu, jadikan itu sebagai pengetahuan dan kita sekedar tahu saja. Tapi hadisnya sahih ya, bahwa Dajjal akan membunuh seorang remaja lelaki. Baik kaum muslimin, la haula wala quwata illa billah. Betapa dekatnya jika demikian. Oke. Bapak Ibu yang kami muliakan, setelah kita menyaksikan dan mendengarkan barusan, ada 10 tanda besar kiamat. 7-nya orang Islam akan menyaksikan kejadiannya. 3-nya orang Islam dan orang beriman tidak akan pernah menyaksikan kejadian tersebut. Nah, kata Rasulullah SAW, umatku di muka bumi akan menjalani 5 fase sejarah sejak aku diutus sebagai nabi dan rasul sampai kepada wafatnya seluruh umatku di muka bumi. Ada 5 fase yang akan dilalui oleh umatnya, ya, sejak beliau diutus sebagai nabi dan rasul. Berarti ini start. Ini start sampai umatku wafat serentak, berarti ini finish. Ya, finishnya adalah pada tanda besar kiamat yang ketujuh, kan? Umatku akan menjalani 5 fase sejarah. Fase sejarah yang pertama, umat Islam dipimpin langsung oleh sang nabi. Dan fase ini pasti berakhir, kata Rasulullah. Jadi fase pertama, langsung Nabi Muhammad yang memimpin umat Islam. Fase ini pasti berakhir. Wafatnya Nabi Muhammad adalah akhir fase yang pertama. Lalu masuk fase kedua. Pada fase kedua, umat saya dipimpin oleh para khalifah-khalifah yang cerdas dan mulia yang menghidupkan konsep kenabian. Fase ini pun pasti berakhir, fase khilafah ini. Di hadis yang lain Nabi mengatakan berlangsung selama 30 tahun. Ternyata benar. Wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib adalah akhir fase yang kedua ini, berakhir. Lalu Nabi mengatakan, umat saya masuk pada fase yang ketiga. Pada fase yang ketiga ini, Rasul mengatakan, mereka akan dipimpin oleh para khalifah-khalifah yang menggunakan sistem kerajaan. Gelarnya tetap khalifah, gelarnya, tetapi sistem yang digunakan sudah sistem kerajaan. Jika dia sang khalifah meninggal, langsung digantikan oleh ahli warisnya. Ini sudah kan sistem kerajaan namanya tuh. Ya. Fase ini ternyata diisi oleh 3 dinasti. Dinasti Bani Amawiyah, dinasti Bani Abbasiyah, dan dinasti Bani Utsmaniyah. Fase ini pasti berakhir, kata Rasulullah. Benar, Pak. Sepakat ahli sejarah mengatakan fase ini telah berakhir dalam kejadian tanggal 3 bulan Maret tahun 1924. Apa yang terjadi pada fase ini, penutupan ini? Runtuhnya Khilafah Islamiyah Al-Utsmani. Utsmaniyah di Turki oleh Mustafa Kemal Pasha. Jangan Ataturk, Pak. Kalau Ataturk itu adalah gelar kehormatan dari bahasa Turki untuk pahlawan besar, pahlawan agung. Itu penghancur khilafah itu apa, pahlawan besar dia itu. Makanya sudahlah, Mustafa Kemal Pasha Al-Mal'un. Cocok itu. Ya. Baik, kaum muslimin, fase ketiga telah selesai. Kita sekarang sedang ada di fase keempat. Dan fase ini tidak lama. Baik. Saya akan mengambil space yang cukup lebar dan panjang. Sebab apa? Kita akan banyak menguraikan perkara-perkara yang terjadi pada fase kita ini. Lihat. Pada fase keempat, ternyata di penghujungnya, disinilah urut-urutan tanda besar kiamat yang pertama, kedua, ketiga, keempat terjadi. Fase di mana kita hidup sekarang. Dan fase ini tidak lama. Oke? Kaum muslimin yang kami muliakan, ini fase keempat. Nabi mengistilahkan fase ini dengan sebutan fase kediktatoran. Ciri khas fase ini adalah umat Islam tidak dipimpin oleh seorang khalifah pun. Jadi ISIS yang ada di Irak mengumumkan sebagai khalifah Islamiyah tidak pada tempatnya. Inilah fase keempat, tidak ada khilafah Islamiyah. Khilafah Islamiyah ada pada fase kelima, yaitu fase masa-masa aman. Nah, ini ya. Fase masa-masa aman, ini baru khilafah Islamiyah. Sekarang belum. Sekarang adalah fase-fase fitnah di mana umat Islam jadi pecundang. Islam diserang siang dan malam, dilumpuh, dilemahkan. Dan berislam pada masa ini sangatlah berat. kaum muslimin yang kami muliakan, pada fase ini sekali lagi kita akan menemukan 4 tanda besar kiamat. Oke? Nah, saya beritahukan kepada Bapak Ibu. Ini adalah fase yang kelima, fase khilafah kembali membungkus bumi. CIA, Amerika Serikat. Ibu tahu CIA siapa, Bu? Intelijen Amerika Serikat. Di New York Times, mereka mengumumkan bahwa sesungguhnya menurut prediksi mereka, dunia akan kembali digenggam dan dipimpin kembali oleh khilafah Islamiyah. Dan startnya, kata mereka ya, 2020. Start dunia ini kembali dipimpin oleh khilafah Islamiyah. Kata siapa? CIA Amerika Serikat. KGB Rusia, lain lagi. Intelijen Rusia. Mereka mengatakan, puncak jaya-jayanya khilafah Islamiyah ini adalah pada tahun 2025. Pada tahun 2000, ini puncak jaya-jayanya. Kalau CIA mengatakan startnya 2020. Sementara Nabi mengatakan paling lama fase ini adalah 9 tahun. Cocok enggak? Cocok enggak? Maaf ya Pak, apapun pernyataan orang kafir tidak boleh kita jadikan keyakinan. Tapi sekedar tahu boleh. Hanya Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 55 tentang khilafah ini akan kembali wujud. Cukuplah ayat ini yang kita imani. Ya. Kemudian urut-urutan fase yang lima ini. Dan kedepannya adalah ini. Ini juga kita imani. Tentang tepatnya tanggal dan tahun, kita tidak boleh mempercayai. Setuju? Oke. Namun mereka tentu berbicara dengan disiplin ilmu yang mereka miliki. Dengan analisa mereka yang juga tidak main-main tentunya. Oke, Bapak Ibu, Rasulullah menyebutkan dari sejak beliau diutus sebagai Nabi dan Rasul sampai umat Islam serentak wafat di muka bumi ini, Rasul menyebutkan Allah membagi masa untuk umatku di bumi ini hanya satu hari saja di sisi Allah. Ayo, satu hari di sisi Allah berapa lama kita menghitung di dunia? 1000 tahun. Lalu Allah menambahkan untuk umatku setengah hari lagi. Berarti berapa? 1500. Para ulama mendengarkan hadis ini, mereka menyatakan tidak akan penuh 1500. Tapi lebih dari 1400 tahun dan tidak akan full sampai 1500 tahun. Hitungan Hijriah. Hitungan Hijriah. Oke. Sekarang yuk kita menghitung. Dan kita ambil full saja dah dulu. Kita ambil 1500 full. Sekarang kita di tahun Hijriah sudah berapa? 1437. 37. Kaum muslimin, 1437. Hijriah loh. Hijriah artinya setelah Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah kan? Iya kan? Menghitung umur umat Islam itu bukan sejak Nabi hijrah, tapi sejak beliau diutus sebagai Nabi dan Rasul. Artinya ada 13 tahun di sini yang belum dimasukkan hitungan. Tambahkan 1450. Ya, 1450 yang sudah berjalan umur umat Islam di bumi ini. Kalau kita hitung full saja 1500, maknanya tersisa di hadapan kita untuk orang Islam ada di bumi ini hanya 50 tahun lagi. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan status hadis ini dhaif. Bahkan ada yang dhaif jiddan. Tapi karena turuknya sangat banyak, jalur hadis ini sangat banyak, hadis ini naik statusnya kepada hasan li ghairi. Ya. Dia tidak boleh dijadikan sebagai hujjah dan tidak dibina di atasnya akidah, tapi boleh untuk diketahui. Jika ini benar, maknanya betapa dekat masa kita tersisa di bumi ini, wahai umat Islam. Maka bukanlah bumi ini yang pantas untuk kita gila-gilai. Bukanlah dunia ini yang pantas membuat kita silau. Bukanlah untuk dunia ini kita hidup, kita akan meninggalkannya. Atau dia akan memaksa kita harus meninggalkannya. Sangat dekat sekali waktu kita. Baik, ibarallah ma'asyiral muslimin yang kami muliakan. Sekarang saya kembali bertanya kepada bapak dan ibu semua. Setelah mendengarkan ini, 10 tanda besar kiamat dan tentang fenomena Dajjal, saya akan sebutkan sedikit. Mungkin bapak pernah mendengar terkenalnya Al-Mahdi ini. Bahkan sampai-sampai judul yang dikasih untuk pengajian kita hari ini sebenarnya adalah menyongsong kedatangan Imam Mahdi. Jangan pakai Imam Mahdi ya, tapi pakai Al-Mahdi saja. Sebab apa? Imam Mahdi itu istilah Syiah. Paham? Itu imam mereka yang ke-12 yang mereka nanti-nantikan. Nasabnya menurut mereka sampai kepada Husain bin Ali. Sementara menurut versi Ahlus Sunnah wal Jamaah kita, yaitu sampai kepada Hasan bin Ali. Oke, kaum muslimin yang kami muliakan, di mana munculnya Al-Mahdi itu? Al-Mahdi muncul adalah setelah Dukhan, sebelum Dajjal. Ya, Al-Mahdi akan mempersatukan umat Islam terlebih dahulu. Di sini Al-Mahdi munculnya di sini. Dia mempersatukan umat Islam di seluruh dunia. Jazirah Arab paling pertama yang ditaklukkannya. Mekah, Madinah jatuh dalam kekuasaannya. Lalu Jazirah Arab seluruhnya. Kemudian negeri-negeri Arab dan Timur Tengah bersatu dengan benderanya. Dan barulah ditaklukkan Iran dan dihancurkan sehancur-hancurnya Iran, Persia, kemudian Timur, Rusia, China seluruhnya ditaklukkan oleh Al-Mahdi. Saat itu Israel pun menjadi lenyap dan barulah Dajjal lepas. Dalam keadaan marah dan murka. Kaum muslimin yang kami muliakan, siapakah Al-Mahdi ini? Keturunan kandung Nabi Muhammad, dari Ahlul Bait Nabi Muhammad, yang nasabnya silsilahnya sampai kepada Hasan bin Ali. Dia adalah seorang lelaki di usia matang. Dia diangkat oleh umat menjadi Al-Mahdi. Dalam usia saya diangkat oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul. Ayo, dalam usia berarti 40 tahun. Nabi mengatakan, wajahnya dan bentuk fisiknya beda dengan saya, tapi akhlaknya mirip dengan saya. Ya? Kaum muslimin yang kami muliakan, alisnya, hidungnya, bibirnya, giginya, kulitnya, dahinya, rambutnya, jenggotnya, tingginya, cara bicaranya, dijelaskan oleh Nabi SAW secara detail. Kalau ingin lebih lengkap uraian tentang Al-Mahdi, ada di kitab ensiklopedia akhir zaman ini, kaum muslimin. Nanti ada di luar sana. Yang menginginkan kitab ini langsung tersedia di luar sana. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, Al-Mahdi ini, kata Rasulullah, dia akan muncul di depan Ka'bah. Di depan Ka'bah. Antara rukun Hajar Aswad dengan makam Ibrahim. Saat itu, kata Rasulullah, teknologi di muka bumi ini sudah tidak ada. Kamu akan berperang bersama Al-Mahdi menggunakan pedang, tombak, panah, dan kamu akan menunggangi kuda-kuda. Kamu akan berjalan di atas kaki-kaki kamu. Subhanallah. Kaum muslimin yang kami muliakan. Oh, Pak Ustaz, kalau begitu lama lagi itu, Pak Ustaz. Kita lagi maju-majunya teknologi. Itu dia masalahnya. Allah akan memusnahkan teknologi ini hanya dalam waktu yang sangat sesaat. Sementara manusia menemukan dan mencarinya memerlukan berabad-abad. Musnah semua teknologi. Apa penyebabnya? Ntar, sebentar lagi saya uraikan. Sabar dulu. Sebentar lagi saya akan uraikan. Kenapa teknologi akan musnah serentak di muka bumi ini? Sehingga manusia kembali ke zaman seperti Nabi dulu hidup. Baik, kaum muslimin. Al-Mahdi muncul ditandai oleh tanda-tanda alam yang tidak dapat disembunyikan oleh siapapun di muka bumi ini. Al-Mahdi muncul dengan tanda-tanda alam sebagai berikut. Yang pertama, apabila Arab sudah dituruni salju. Sudah apa belum? Sudah. Tebel banget malah sekarang. Kaum muslimin, setelah itu Al-Mahdi menjelang kemunculannya, suasana di Timur Tengah dipenuhi oleh huru-hara dan peperangan. Sudah apa belum? Sedang, masih terus berlangsung. Al-Mahdi menjelang munculnya, khusus negeri Syam terjadi fitnah pembantaian, pembantaian, pembantaian. Haraj, haraj, haraj, fitnah Syam. Syam itu di mana? Syria. Suria, Palestina, Yordania, Lebanon, itu adalah Syam. Fitnah di Syam. Apabila bara fitnah di Syam sudah membara, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka seluruh kamu yang ada di muka bumi tidak akan pernah jadi baik lagi keadaannya. Dan perintah Nabi adalah, nah ini isi nasihat kita ini sebenarnya adalah dengan hadis ini. Perintah Nabi adalah, badiru bil a'mali fitanan. Badiru, berlomba-lombalah kamu memperbanyak amalan-amalan soleh di masa-masa terjadinya fitnah-fitnah. Di hadis yang lain Nabi mengatakan wal fitanu bisyam. Fitnah-fitnah itu barometernya adalah fitnah di Syam. Ketika pembantaian, penghancuran, pemusnahan kaum muslimin terjadi di Syam, maka kata Rasulullah, kamu yang ada di negeri-negeri manapun, segeralah, cepatlah, berlomba-lombalah memperbanyak amal soleh. Sebab apa? Sebab petaka-petaka fitnah-fitnah yang akan terjadi setelah ini akan terus terus meningkat. Sangat berat, Pak. Orang-orang yang amalnya sedikit, imannya tipis, amalnya sedikit, maka mereka tidak akan mampu menahan, sampai-sampai banyak yang akan bunuh diri, sampai-sampai banyak yang murtad. Inilah zaman yang paling berat, Pak, fase keempat. Jadi standarnya adalah start dari fitnah Syam, hendaklah kamu berlomba-lomba memperbanyak amal soleh. Masya Allah. Syam, Suriah, sudah berlangsung 5 tahun. Sekarang tanggal berapa? 11. 12. 12 ya. Berarti sudah pas 5 tahun, masuk tahun ke-6. Fitnah pembantaian di Suriah berlangsung. Maknanya, Pak, amalan kita ternyata gak ada yang istimewa semenjak 5 tahun belakangan ini. Padahal Nabi perintahkan perbanyak amal soleh sejak fitnah pembantaian membara di negeri Syam. Seharusnya kita sudah start dari 5 tahun yang lalu. Terlambat kita. Tapi lebih baik terlambat tapi mengejar cepat daripada sama sekali tidak pernah berlari mengejar ketertinggalan kita. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan. Oke, selanjutnya menjelang Al-Mahdi keluar, dia akan memimpin Mekah dan Madinah. Sebagai star perjuangannya menaklukkan Mekah dan Madinah. Sebelum dia keluar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan wafat seorang raja Arab. Wafat raja Arab, yang raja Arab ini menguasai Mekah dan Madinah. Hah? Mekah dan Madinah ini dari seluruh Arab itu di mana tempatnya? Arab mana? Arab Saudi lah. Di mana lagi Mekah Madinah kalau bukan di Arab Saudi? Apa di Qatar dia? Di Kuwait kan enggak kan? Ya, kok lama jawabnya? Mikir. Terhipnotis ya. Bapak Ibu yang kami muliakan, apa ini terlalu jauh ya Bu? Enggak ya? Nampak Bu? Masya Allah. Waktu dukhan baru gak nampak nanti ya. Baik Bapak Ibu. Wafat seorang Raja Arab. Nah saya bacakan hadis berikut ini. Yaqtatilu inda kanzikum thalathatun min abna'il khalifah. Wala yasiru ila wahid minhum. Akan saling berbunuh-bunuhan. Akan saling bertengkar, bertelagah, begaduh. 3 orang putra mahkota. Saat seorang raja penguasa Mekah Madinah meninggal dunia. Saya ulangi, akan saling bertelagah, akan saling bergaduh 3 orang putra mahkota saat seorang raja penguasa Mekah Madinah meninggal dunia. Tidak seorang pun di antara mereka bertiga yang benar-benar akan menguasai dan memimpin Mekah Madinah, karena pemimpin Mekah Madinah saat itu akan jatuh ke tangan Ahlul Baitku dari keturunan kandungku, kata Rasulullah Al-Mahdi. Subhanallah. Ayo saya jelaskan. Pendiri negara Arab Saudi modern itu adalah Raja Abdul Aziz bin Saud. Ya. Dia punya istri yang banyak. Dari sekian istrinya yang banyak, 4 orang yang resmi sebagai permaisurinya. Lahirlah putra-putra dan putri-putri yang banyak. Apa kata beliau, sumpahnya, dan ini menjadi pegangan bagi kerajaan Arab Saudi sampai sekarang. Putranya ada 12 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pesan beliau, yang berhak menjadi raja di Arab Saudi adalah para putra mahkota ini secara berurutan. Tidak boleh menjadi raja itu level cucu selama putra mahkota masih hidup, ya. Jadi kalau yang ini meninggal, langsung digantikan oleh saudara di sebelahnya, walaupun berlainan ibu. Maka ini meninggal digantikan oleh sebelahnya. Nah, kita mulai dari sini Pak menghitungnya. Ini adalah Raja Faisal, Pangeran Faisal, dan menjadi Raja Faisal. Beliau berakhir dengan cara dibunuh, ditembak oleh keponakan kandungnya sendiri yang baru pulang dari Amerika Serikat. Sebab apa? Ternyata Raja Faisal lah yang pernah mengembargo Amerika Serikat. Satu bulan aja mencret-mencret Amerika Serikat. Raja Faisal lah yang berani bersumpah dalam pidato terbukanya akan memerdekakan Masjidil Aqsa. Akhirnya dia dibunuh oleh ponakan kandungnya sendiri. Kematiannya menjadikan kerajaan langsung jatuh ke tangan Pangeran Khalid. Ini Raja Khalid. Khalid meninggal digantikan oleh Fahad. Masih ingat Fahad? Fahad meninggal digantikan oleh saudara kandungnya Fahad, yaitu Raja Abdullah, Pangeran Abdullah. Nah, ini dia. Abdullah ini termasuk orang yang paling lama memimpin Arab Saudi. Abdullah ini Bapak Ibu, tahun 2008 sudah divonis oleh medis internasional bahwa yang bersangkutan sudah dihukum dan dianggap mati secara medis. Sebab apa? Seluruh organ inti di tubuhnya cangkokan seluruhnya. Kemudian bagian-bagian tubuhnya yang lain sudah diidap oleh penyakit-penyakit yang teramat sangat berat yang tidak ditemukan lagi obatnya. Sehingga dia menurut medis sudah dihukum dan dianggap mati. Sejak itu beliau membaiat 3 putra mahkota yang akan menjadi raja di Arab Saudi secara berurutan. Yang pertama dibaiatnya, ini yang pertama, yaitu Pangeran Sultan. Langsung di waktu yang sama dibaiat pula Pangeran Nayef. Dan juga dibaiat pula Pangeran Salman. Lihat, ini masih ada angka 11, angka 12 loh. Yang 11 ini adalah Talal. Pangeran Talal. Talal bu, bukan Tolol. Yang ini adalah Pangeran Mukrin. Ya, Sultan, Pangeran Sultan, calon raja kalau dia meninggal langsung diganti kali Sultan yang pertama. Nggak boleh Naif yang naik. Nah, Naif ini naik baru setelah Sultan meninggal. Inilah calon raja yang kedua dan ini calon raja yang ketiga setelah Abdullah. Apa yang terjadi? Ini tahun berapa tadi? 2008. Rupanya panjang nyawa Raja Abdullah daripada orang-orang yang dibaiatnya. Pangeran Sultan terlebih dahulu meninggal dunia pada tahun 2011. Sementara beliau masih hidup, Raja Abdullah. Tanggal 16 Juni 2012 menyusul Pangeran Nayef meninggal dunia di London karena penyakit kanker. Hah? Dah dua orang meninggal. Yang masih hidup adalah Salman. Dan ada dua lagi loh di sini. Ingat hadis ini tadi? Al-Mahdi akan keluar setelah seorang raja penguasa Mekah Madinah meninggal dunia dan ada 3 putra mahkota yang saling bergaduh bertembung sesama mereka. Baik Bapak Ibu, Salman naik menjadi raja sekarang. Betul tidak? Setelah beliau naik sebagai raja, Talal ini diusirnya dari kerajaan. Bukan hanya haknya menjadi calon raja berikutnya dicopot, bahkan daftar namanya sebagai anggota kerajaan Arab Saudi pun dikeluarkan. Dia sudah tidak dianggap lagi keluarga kerajaan. Loh, kenapa Salman mempunyai perangai yang bertolak belakang 180 derajat Celcius dibandingkan dengan Talal? Talal ini Pak, Masya Allah, sama dengan namanya. Mentang-mentang berduit, mentang-mentang kaya, terhitung sebagai orang-orang yang terkaya di dunia. Bahkan anak kandungnya Al-Walid bin Talal yang mempunyai proyek di Jeddah sekarang yang tadi saya ceritakan, mendirikan gedung tertinggi di dunia, ratusan triliun biayanya. Al-Walid bin Talal ini Pak, anak kandungnya Pangeran Talal. Masya Allah. Kenapa diusir? Karena tidak ada satu jenis dosa pun yang dilarang oleh Allah, melainkan Talal dan dinastinya melakukan cara terang-terangan, membuat malu Islam dan Arab. Sementara Salman sejak dari remajanya, sejak dari belianya, terkenal sebagai lelaki yang soleh dan taat. Rajin beribadah, benci dengan jenis-jenis dosa dan maksiat. Hafiz Quran 30 juz. Ini Raja Salman. Bapak lihat bagaimana ketika dia baru saja dinobatkan jadi raja, tak lama kemudian Barack Obama datang dengan bininya. Hah? Ada gak menyaksikan kejadian itu? Di TV seluruh dunia. Asar masuk. tamu besar, bos besar dunia datang ke Arab Saudi, ngucapin congratulations for you, selamat. Ayyalah salat. Satu dunia menyaksikan Raja Salman langsung, Pak, misi ya, sholat dulu. Seluruh orang-orang kerajaan ikut pergi dengan Raja Salman, pergi ke masjid. Gak pernah seumur-umur hidup Presiden Amerika diperlakukan begitu, Pak. Live lagi, tayangan yang langsung. Barack Obama kan bingung, tanya sama istrinya, kok kita ditinggal, Dek? Sudah, Mas, Mbok, ya sabar, kata dia. Kaum muslimin yang kami muliakan, memanglah dia orang yang baik, orang yang taat. Sementara yang ini beda, lah ini sudah dibuang oleh beliau. Sementara Mukrin, haknya sebagai calon raja berikutnya dicopot oleh beliau. Tapi sebagai anggota kerajaan tetap masih dianggap. Kemudian beliau membaik. Kenapa? Kenapa? Mukrin kenapa? Mukrin ini ternyata otaknya, hatinya, darahnya, loyalitasnya sepenuhnya berkiblat kepada Yahudi dan Amerika. Dan Salman tidak ingin penguasa Arab berikutnya adalah seperti orang seperti dia. Bapak lihat di tangan Salman, Arab petanya sekarang berubah, betul tidak? Baik kaum muslimin yang kami muliakan, singkatnya beliau 3 bulan setelah dibaiat menjadi raja, naik jadi raja, beliau membaiat anak kandung daripada almarhum Nayef, yaitu Muhammad bin Nayef. Dibaiatnya menjadi calon raja setelah dia. Berarti yang ini sudah tidak lagi, ya. Apabila ini meninggal, langsung digantikan oleh raja, calon raja berikutnya, dibaiat nih di waktu bersamaan. Dan ini seluruh dunia menyaksikan baiat ini karena live, ya. Yang berikutnya adalah Muhammad bin Salman, anak kandung dia. Kira-kira menurut Bapak Ibu, beliau ini dan anak-anaknya ke bawah akan sakit hati enggak? Lah, mereka punya fulus, mereka punya power. Di zaman ini, Pak, dengan fulus semuanya mulus, betul enggak? Di zaman ini tanpa fulus mampus. Iya. Sekarang saya sudah mendengarkan masing-masing kubu ini sedang mempersiapkan kekuatan untuk menggulingkan kekuasaan. Dan bahkan ada upaya-upaya membunuh Salman dengan cara meracuninya, dengan cara mendekati untuk menembaknya, segala macamnya. Masya Allah. Dalam tahun ini, mungkin Bapak Ibu akan ikut mendengar kegaduan-kegaduan terjadi di tubuh Kerajaan Arab Saudi secara transparan. Kita lihat sama-sama, lihat saja. Ingat kembali kepada hadis. Akan biarkan saja, fokus ke sini, ya, karena pembahasan kita lebih hebat daripada teriakannya, ya. Bapak Ibu yang kami muliakan, akan saling bertelagah 3 putra mahkota saat seorang raja penguasa Mekah Madinah meninggal dunia. Tidak seorang pun dari mereka bertiga yang benar-benar akan memimpin dan menguasai Mekah Madinah, karena Mekah Madinah akan jatuh ke tangan Ahlul Baitku, keturunan kandungku Al-Mahdi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Baik Bapak Ibu, fenomena ini dan fakta ini, siapa yang dapat mengingkari dan memungkirinya? Tidak ada. Menandakan betapa dekat Al-Mahdi ini akan muncul. Bukan turun, ya. Karena dia tidak turunkan dari langit. Dia hidup normal seperti kita. Lahir, kanak-kanak, remaja, dewasa, dan sampai di usia 40 normal. Jangan sampai diturunkan. Yang diturunkan itu cuma Nabi Isa doang. Oke? Kemudian Rasulullah menyebutkan, menjelang Al-Mahdi keluar, bumi akan dipenuhi oleh peperangan karena mengeringnya sungai Eufrat. Mengeringnya sungai Eufrat. Dan kata Rasulullah, apabila sungai Eufrat ini mengering, akan muncullah gunung emas yang menyebabkan seluruh lelaki satu bumi ini membawa senjata-senjata mereka ke negeri Irak untuk memperebutkan emas itu. Dalam setiap laki-laki yang berperang di sana, dalam setiap 100 laki-laki, 99 yang mati terbunuh, satu yang hidup. Setiap mereka berkata, semoga satu orang yang hidup itu sayalah orangnya. Seluruh laki-laki di muka bumi ini akan berperang di sana, memperebutkan gunung emas. Nah, mari saya ceritakan pada Bapak Ibu beberapa hal. Satu, George Walker Bush, masih ingat gak makhluk ini? Hah? Dia berkata, di depan gedung putih sebelum dia diganti oleh Barack Obama, satelit kita telah menangkap potensi emas yang sangat besar di Irak. Amerika Serikat, selaku polisi dunia, akan pastikan emas ini aman, tidak terjatuh ke tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Kan pastikan emas ini aman di tangan pengawalan Amerika Serikat. Maling tidak mengawal emas. Baik kaum muslimin, yang penting pernyataan George Bush ini yang penting loh. Satelit kita telah menangkap potensi emas yang sangat besar di Irak. Oke, Bapak Ibu tahu tidak, sungai Euphrates itu adalah sungai yang mengalir di Irak. Bagaimana fenomena sungai Irak, sungai Euphrates hari ini? La taqumus sa'ah hatta yahsiral furat. Tak akan terjadi kiamat sampai sungai Euphrates mengering, kata Rasulullah. Ketika dia mengering, akan muncullah gunung emas. Baik. Coba lihat di Google, tulis 12 Februari 2013 pernyataan NASA di New York Times. New York Times, tanggal 12 Februari 2013. Apa yang dikatakan oleh NASA Amerika di situ? Bahwa tahun berapa tadi, Pak? 2013. Pernyataan mereka, Sungai Euphrates hari ini sudah menyusut 60% airnya. 2013 loh. Dan menurut hitung-hitungan kami, menurut prediksi kami, 2014 Sungai Euphrates akan kering 100%. Ternyata tepat. April 2014 Sungai Euphrates sudah kering total. Sampai sekarang, Pak. Bapak Ibu sudah bisa bermain bola kaki di dasar Sungai Euphrates yang dulunya hanya pakai kapal dan sampan bisa ke seberang sana. La haula wala quwata illa billah. Takkan terjadi kiamat sampai Sungai Euphrates mengering. Dan hari ini Sungai Euphrates telah kering 100%. Dan mengering, akan muncullah gunung emas. Dan ini akan memicu kepada perang dunia ketiga. Sebab apa? Orang berebut memperebutkan gunung emas. Terbukti, Pak, Maret 2014, Barack Obama tidak jadi menarik pasukannya sejumlah 135.000 pasukan darat dari negeri-negeri teluk. Sebab apa? Dipersiapkan untuk mengamankan emas yang ada di Irak. Karena sebenarnya Amerika udah gak sanggup, Pak, membiayai tentara sebanyak itu. Amerika, kita tahu negeri terbangkrut di dunia nomor satu itu adalah Amerika. Udah sakaratul maut, Pak, ekonomi mereka sudah tidak mampu lagi bertahan. Nah, kaum muslimin, tapi kenapa tetap bala tentaranya sejumlah 135.000 pasukan itu tetap dipertahankan di Timur Tengah? Karena mengamankan gunung emas yang sudah nampak di negeri Irak. Oke, kaum muslimin, berikutnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah ini ya, 10 tanda besar kiamat ini tidak akan muncul sampai simpulnya dipotong. Masih ingat tadi? Sampai simpulnya dipotong. Tahukah Bapak Ibu apakah itu simpul itu? Simpul itu adalah yang menyebabkan duhon ini terjadi, yaitu bumi mengalami benturan atau hantaman benda langit yang disebut dengan kisfan minas sama'i saqita yaqulu sahabum markum. Dia adalah meteor. Bumi ini akan mengalami hantaman meteor yang besar. Hantaman meteor ini, Bapak Ibu, akan menimbulkan duhon esok harinya. Saya ulangi, Michel Penn, pakar astronomi dunia, di mana pakar-pakar astronomi dunia lainnya merujuk kepada beliau, menjelaskan bahwa bumi ini bila dihantam oleh meteor ruang angkasa, dulu pernah seketul meteor menghantam atmosfer bumi kita, tembus ke daratan, 97% populasi kehidupan makhluk apapun yang hidup di muka bumi musnah, termasuk peradaban dinosaur dan sebagainya. Ini menurut mereka. Sekarang, kata beliau, meteor akan kembali menghantam bumi. Menurut perkiraan NASA Amerika Serikat, meteor akan menghantam bumi akan masuk, maksudnya ini ada arus sungai meteor di ruang angkasa. Jumlah meteor di sini adalah ratusan juta meteor. Bumi kita memasuki arus sungai ini tahun 2013 dan keluar nanti akhir 2016. Berarti melintas di sini selama 4 tahun. Sekarang kita ada di lintasan tahun terakhir. Paham Bapak Ibu? Di ruang angkasa. Peluang bumi kita mengalami benturan demi benturan diperkirakan ada 1300 benturan meteor. Ada yang kecil-kecil, ada yang besar. Ternyata yang agak besar pernah masuk ke bumi kita di tahun 2013 di 3 tempat. Yang pertama tanggal 15 Februari 2013, yaitu di Siberia, Rusia. Masih ingat? Masih ingat? Beratnya 10.000 ton. Beratnya 10.000 ton menyebabkan 30.000 gedung yang dindingnya dari kaca langsung cair, Pak. Dan pecahan di kaca yang cair, maksudnya itu pecah, kemudian pecahan itu seperti melesat seperti peluru. 1.200 manusia korban. Meteor yang kedua jatuh di Argentina di malam hari Minggu tanggal 14 April. Saat itu sedang diadakan konser musik raksasa. Nasib baik meteor itu meledak di atas langit negara Argentina di malam hari, sehingga beberapa detik 8 kota terang benderang. Meteor yang ketiga melesat di Los Angeles. Ya, masuk Pak. Tapi nasib baik kecil. Nah, Bapak Ibu yang kami muliakan, 2014-2015 setiap negara dapat menyaksikan di malam hari ada melesatnya meteor-meteor ratusan ribu banyaknya. Yang kecil-kecil menghantam atmosfer bumi kita dan hancur. Nah, sekarang Bapak Ibu yang kami muliakan, sekarang adalah tahun terakhir. Kekuatan meteor menurut Michel Penn, kekuatan ledakannya, dia kan lajunya di ruang angkasa itu 120.000 km per jam, Pak. Kelajuannya di ruang angkasa 120.000 km per jam. Kalau meteor tersebut garis diameternya 2 km saja, kekuatan ledakannya sama dengan 1 juta kali lipat bom nuklir yang pernah meledak di Nagasaki dan Hiroshima. Kalau kekuatan sebegitu besar menghantam laut, akan terjadilah gelombang tsunami 230 meter. Gelombang tsunami di Aceh 2004 cuma berapa tingginya? 15 meter. Bagaimana dengan 230 meter? Kalau jatuhnya di kutub utara atau kutub selatan, kutub ini akan meleleh. Air laut permukaan bumi akan naik 7 meter lagi. 20% pulau-pulau Indonesia akan hilang. Seluruh kota-kota besar yang dibangun di tepi pantai akan tenggelam. La haula wala quwata illa billah. Kalau jatuhnya ke daratan, dan ini yang lebih tepat. Sebab apa? Sebab terjadi dukhon setelah itu. Terjadi dukhon. Kalau jatuhnya ke daratan, tak asar jam berapa? Lewat 3:05. Udah hampir habis. Baik kaum muslimin, gimana cara saya ngejarnya nih? Ya asar dulu. Baik kaum muslimin, Bu masih sanggup nih Bu? Masih. Keren banget Ibu ya. Lama bisa dengarkan pengajian. Baik Bapak Ibu, saya usahakan secepatnya selesai. Saya lanjutkan. Meteor ini kalau jatuhnya ke daratan, nah ini dia. Radius 100 sampai 200 km tempat jatuhnya meteor itu, seluruh makhluk hidup akan langsung menguap menjadi karbon. Lalu partikel-partikel akibat ledakan, partikel bumi yang membumbung ke udara sangat tebal dan sangat panas ini, Pak. Sangat tebal. Langsung dibawa oleh gelombang kejut dengan kecepatan 800 km per jam. Segera membawa partikel-partikel tebal yang membumbung ke langit tadi, membungkusi bumi. Di sinilah terjadinya dukhan. Bumi terbungkusi selama 40 hari 40 malam. Itu sangat panas. Sangat gelap pekat. Jadi sesuai ya, jatuhnya meteor dengan terjadinya dukhan ini sejalan. Inilah yang dikatakan oleh Ibnu Abbas dalam sanad yang jayid dari Ibnu Jarir. Yang menceritakan adalah Ibnu Abi Mulaikah. Kaum muslimin yang kami muliakan, akibat daripada meteor ini menjadikan manusia-manusia kafir, seperti yang Allah firmankan di Al-An'am ayat 158. Orang kafir. dan orang-orang Islam yang imannya tipis dan suka buat dosa, minim amal soleh, sama tersiksanya akibat dukhan ini. Tubuh mereka melepuh, jantung mereka menggelegak seperti mau masak, biji mata mereka seperti mau keluar, dari lubang hidung mereka mengeluarkan asap, mulut mereka mengeluarkan asap, dan lubang dubur mereka mengeluarkan asap. Tapi orang yang beriman, imannya kuat, amal solehnya sebelum kejadian ini banyak, Allah jadikan dia kebal dari bahaya dukhan ini. Itulah rahasia kenapa Nabi dalam fitnah Syam memerintahkan perbanyak amal soleh, agar ketika ini terjadi kita sudah kebal, kita sudah layak dilindungi oleh Allah. Paham? Makanya Nabi mengatakan badiru bil a'mal. Jadi Pak, minta maaf, jangan leha-leha lagi lah. Masa jangan dibuang-buang. Waktu kita tidak banyak. Lakukan akselerasi amal soleh sebanyak-banyaknya, secepat-cepatnya. Memperbanyak amal Pak, bukan perbanyak duit. Baik, kita lanjutkan sedikit. Kaum muslimin yang kami muliakan, meteor ini mengandung siderite. Apa itu siderite? Kandungan berupa zat besi dalam meteor ini. Nah, ini dia biang petaka menghancurkan teknologi yang ada. Ketika dia menghantam atmosfer bumi kita, terjadi dentuman yang besar. Satu bumi dapat mendengarkan suaranya. Kaum muslimin, dia terbakar. Ketika dia merangsek masuk, menembus pertahanan atmosfer kita, dia terbakar, menimbulkan asap yang tebal. Bagian kulitnya akan lepas satu persatu, lalu menghunjam bumi menjadi hujan meteor yang kecil-kecil. Paham? Tapi yang besarnya inilah dia siderite. Siderite ini dengan kasus di mana dia melakukan merangsek menembus pertahanan atmosfer bumi kita, menyebabkan timbulnya medan magnet yang sangat kuat. Akibatnya seluruh besi dan logam yang ada di bumi akan terinduksi. Paham? Mobil kita mesinnya dari besi enggak? Terinduksi, terkena medan magnet yang sangat kuat, dan akhirnya lengket antar satu yang lain. Mobil enggak bisa lagi di starter. Pesawat juga demikian, kapal apa saja, pabrik-pabrik, industri-industri gagal seluruhnya untuk dijalankan. Subhanallah. Kemudian ini juga siderite ini akan menimbulkan gelombang elektromagnetika yang teramat sangat tinggi. Akibatnya semua signal dan listrik di muka bumi akan buyar dan padam selama-lamanya. Bumi kembali pada kegelapan. Inilah pernyataan Albert Einstein dan Steve Jobs bahwa tak lama lagi kalian akan kembali ke zaman batu. Paham? Kenapa Rasulullah mengatakan ini, Bapak Ibu? Karena Rasulullah SAW diwahyukan wahyu kepadanya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Oke, Bapak Ibu sekalian, Bapak dapat bayangkan gak gimana rasanya hidup tanpa teknologi? Apa kepanikan yang terjadi khususnya tinggal di kota-kota besar yang bergantung dengan teknologi, bergantung dengan listrik, kemana-mana bawa mobil dan motor. Semuanya bergantung kepada telepon, internet, segala macamnya. Dan itu berakhir secara tiba-tiba. Setelah masa gelap 40 hari, 40 malam sirna, bangkai berserakan di mana-mana. Bumi membusuk, makanan juga sulit didapat. Orang mulai kelaparan. Dapat dibayangkan paniknya kehidupan ketika itu. Wallahi tidak akan mampu kita menjalaninya kecuali orang-orang yang diberi kekuatan hati dan mental yang baja. Dan itu hanyalah orang-orang yang amal solehnya banyak. Sekali lagi saya katakan, sekarang saatnya Bapak Ibu, perbanyaklah amal soleh. Perbanyaklah amal soleh. Gimana kita sholat asar dulu? Nanti kita lanjutkan paling lama 15 menit lagi. Mau? Dan kita buka forum tanya jawab. Oke, mari kita akhiri dulu. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hamba-hamba Allah sekalian, kita ambil waktu dalam 15 menit ini untuk menyempurnakan kajian kita pada siang hari ini atau sore ini. Setelah mendengarkan uraian tadi, apa yang terbayang dan tergambar oleh Bapak Ibu sekarang? Adakah di antara Bapak Ibu yang jadi lemes lututnya? Justru ketika Nabi menceritakan kepada para sahabat tentang kiamat, tanda-tandanya dan sebagainya, sahabat-sahabat Nabi itu sampai yakin, mereka seyakin-yakinnya bahwa kiamat akan terjadi di masa mereka hidup. Dan Nabi membiarkan keyakinan para sahabat seperti itu. Kalau seandainya kita hari ini yakin bahwa kiamat itu sungguh sangat dekat sekali, keyakinan kita ini sebenarnya tidak menyimpang dengan keyakinan para sahabat. Justru kita sebenarnya lebih pantas untuk yakin. Sebab apa? Tanda-tanda yang disebutkan Nabi terjadinya di masa kita. Ya kan Bapak Ibu? Tapi yuk kita belajar kepada para sahabat. Bagaimana cara mereka menyikapi keyakinan mereka itu? Yang terjadi adalah munculnya energi positif, semangat hidup baru di dada para sahabat, membara. Sebab apa? Bagi mereka inilah masa yang tidak lama tersisa untuk saya manfaatkan sebaik-baiknya. Begitu loh Pak. Inilah dia kesempatan dan waktu yang pasti untuk saya pergunakan memperbanyak amal soleh, memperberat timbangan nanti saya di akhirat. Sehingga seluruh mereka serius untuk hidup, tidak lagi bermain-main. Mereka fokus total untuk beribadah kepada Allah, membela agama Allah. Mereka tidak tanggung-tanggung dalam berinfak, bersedekah. Solat mereka setelah besok akan meninggal. Luar biasa Bapak Ibu yang kami muliakan. Dan memang demikian. Saya tidak bermaksud menyampaikan ini pada Bapak Ibu. Setelah itu saya biarkan Bapak Ibu demikian ya. Assalamualaikum. Saya pergi, Bapak Ibu udah lemas nak pulang. Sampai di rumah bahunya udah jatuh. Jalannya sudah loyo. Ditanya oleh orang, kenapa dek? Udah mau kiamat. Bukan begitu. Dan juga tidak ingin menjadikan dengan pengajian seperti ini, Bapak Ibu sampaikan pada anak bujangnya, nak gak usah kuliah, nak percuma. Buat apa ijazah, udah mau kiamat. Dengarkan pengajian Pak Ustadz Zulkifli itu, udah dekat kiamat. Bukan Pak. Juga para pemuda yang belum menikah, tiba-tiba mengajukan surat, gak jadi dek pernikahan kita, udah mau kiamat, kita nikahnya di surga aja. Salah ya. Dan orang yang bekerja di kantor juga gak pantas setelah dengarkan ceramah ini lalu tulis surat minta resign. Dan mau kiamat saya mau fokus ibadah. Salah. Lalu bagaimana yang benar? Ayo, halo. Yang benar adalah kita dengarkan Nabi Muhammad berwasiat kepada umatnya. Apa kata Nabi? Kalau besok pasti kiamat terjadi. Besok. Hari ini masih ada satu butir biji kurma yang dapat kamu tanam. Tanam hari ini, kata Rasul. Lah padahal kita tahu kurma itu baru bermanfaat, tumbuh dan berbuah setelah 3, 4, 5 tahun yang akan datang kan. Padahal besok udah pasti kiamat. Apa makna daripada hadis Nabi ini? Maksudnya adalah selama masih ada hal positif yang dapat dibuat hari ini dan niatkan itu sebagai sedekah, sebagai amalan kita, maka buat hari ini. Jangan tunda-tunda. Jangan dihentikan. Lah percuma. Udah dekat kiamat. Untuk apa lagi? Kayak Masjid Al-Hakim ya. Lagi dibangun udah mau kiamat. Gak usah aja dah diterusin. Tidak. Teruskan. Bagi yang mau menikah, teruskan. Yang mau nambah anak, proses. Begitu Bapak Ibu yang kami muliakan. Coba Bapak Ibu bayangkan. Energi para sahabat setelah mereka mendengarkan uraian tentang hari akhir dari Rasulullah, luar biasa berlapis-lapis dan berlipat-lipat. Hanya Pak, aktivitas kita yang kita kerjakan sehari-hari di kantor Ibu, yang Ibu lakukan sudah robah. Mindsetnya dirobah, pola hidupnya dirobah. Yang kerja di kantor, teruskan kerja di kantornya. Tapi amanahlah dan jujurlah bekerja. Jangan menyogok, jangan mau menipu dan khianat dengan waktu. Tapi ketika hayya 'alas shalah, panggilan azan berkumandang, utamakan seruan Allah ini. Mumpung teknologi masih ada, rezeki di tangan masih ada, bawa keluarga, berangkatlah ke tanah suci, umrohlah. Tengah malam bangkit tahajud, angkat tangan tinggi-tinggi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu duha walau hanya 10 menit, manfaatkan sekhusyuk-khusyuknya. Ibarat Allah yang kami muliakan. Semua kesempatan beramal soleh yang bisa dibuat, jangan diabaikan, jangan sia-siakan. Tak lama lagi Pak, duit Bapak di bank gak berguna. Pesawat gak jalan lagi. Bapak untuk tenang seperti hari ini beribadah sudah tidak akan ada. Manusia sudah seperti di Timur Tengah, panik dan kacau, penuh huru-hara dan peperangan. Maka Bapak Ibu yang kami muliakan, ketika mendengarkan uraian ini, hendaknya seluruh Bapak Ibu bertekad. Badiru bil a'mali fitanan, kata Rasulullah. Berlomba-lombalah kamu, berpacu-paculah kamu, walaupun harus terang-terangan dalam melakukan amal-amal soleh. Gak perlu sembunyi-sembunyi lagi amal soleh. Badiru, berlomba-lombalah memperbanyak amal soleh. Baik Bapak Ibu, inilah nasihat saya kepada saya sendiri, kepada Bapak Ibu semua. Semakin dekat dengan kiamat, harusnya makin semangat kita menjalani hidup. Semangat untuk memperbanyak amal soleh. Stop amal salah, cukup. Cukup, tobat nasuhalah. Mumpung masih ada istri, Pak, berkasih sayanglah mereka dengan sempurna. Bermesra-mesraanlah mereka dengan sempurna. Berlemah lembutlah dengan istri dengan sempurna. Mumpung masih ada suami, Bu, dia adalah pintu surga, Ibu. Taatilah dia, muliakan dia. Serendah apapun, sesedikit apapun gajinya, mungkin gaji ibu lebih tinggi daripada suami, muliakan suami. Ketaatan kita kepada suami, Bu, upaya kita mencari ridhonya, menjaminkan untuk kita dapat memasuki pintu surga yang 8 dari arah pintu mana yang ibu maui. Masya Allah. Bapak Ibu, mumpung masih ada anak-anak, Pak, rangkul peluk anak-anak kita, baca Quran bareng dengan mereka, berlomba menghafal Quran dengan mereka, perbaiki bacaan bersama mereka, dan seterusnya. Inilah dia Bapak Ibu yang kami muliakan. Jika yang saya sampaikan adalah benar, maka ambillah. Jika yang saya sampaikan salah, tinggalkan. Sesungguhnya yang benar itu hanyalah Allah dan Rasulnya. Dan yang salah adalah syaitan yang terlaknat, terkutuk, serta manusia-manusia dhaif dan pelupa semacam kita-kita semua. Baik, apabila ada tanya jawab, silahkan untuk diajukan. Waktu kita ada dalam 7 menit. Silahkan kalau ada pertanyaan. Sebentar, semua uraian saya ada di dalam kitab kita ini, Zikir Akhir Zaman dan Ensiklopedia Akhir Zaman. Kemudian pelindung-pelindung, amalan-amalan yang mesti dibuat di akhir zaman agar kamu selamat, sudah kita tuliskan di kitab Zikir Akhir Zaman ini. Silakan Bapak Ibu untuk mentelaah kitabnya. Lebih baik suami istri, lebih baik ajak seorang alim, seorang ustaz ikut membedah, lalu uraikan kepada kita. Ya, kitabnya tersedia di luar sana dan itu bermanfaat untuk Bapak Ibu dan kita semua. Insyaallah taala. Silakan kalau ada pertanyaan yang akan mengajukan. Silakan. Ya, silakan. Langsung saja tanpa mic. Ya, baik, terima kasih. Apakah ada perselingkuhan antara Dajjal dengan Ya'juj Ma'juj gitu ya? Ada pertanyaan kedua? Saya buka pertanyaan ini untuk 3 orang penanya. Silakan. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi minimal ada yang bimbing gitu Ustaz, supaya enggak salah. Iya. Cuma itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Iya. Oke, salam. Terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semakin langka dai dan ulama dari umatku yang menyampaikan tentang tanda-tanda kiamat. Makin dekat kiamat dan itu terbukti, Pak. Saya yakin di antara Bapak ada yang mungkin baru kali ini mendengarkan uraian ini, betul tidak? Di antara Bapak Ibu ada yang baru kali ini mendengarkan. Ini membuktikan benarnya hadis Nabi. Makin dekat kiamat, semakin sedikit dan semakin langka dai dan ulama umatku yang menyampaikan tentang tanda-tanda kiamat. Dan yang sedikit itu, alhamdulillah, saya salah seorang di antara yang mengisinya. Semoga Allah menerima amalan ini. Semoga Allah merubah kita semua kepada lebih baik, kepada yang lebih jujur, lebih lurus. Demikian saja, mari kita istighfar dan membaca surat Wal Asri, doa kafaratul majlis. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Subhanakallahumma bihamdika.